Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Radina billahi rabba wa muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah di awal tahun 2019 ini kita bisa nongkrong bareng lagi dalam tongkrongan ilmu kajian Rabu malam. Setelah mungkin hampir satu bulan kita pos, dan malam ini saya pengen mengucapin jazakallah khair, terima kasih spesial buat teman-teman yang udah bantu kita bikin feedstar dari teman-teman Rosemary, Rosemary, makasih atau mohon, dan juga buat teman-teman yang editor semuanya, dan juga buat semua teman-teman yang udah hadir malam ini. Kita akan bahas tentang satu hikmah soal moral, soal attitude, soal perilaku, soal sosial. Karena emang dalam Islam itu kita gak bisa pisah-pisahin ya antara masalah akidah, terus masalah ibadah, sama masalah moral itu dalam Islam itu satu kesatuan. Jadi gak bisa kita bilang jadi orang soleh itu hanya dilihat dari berapa banyak ibadah sunnahnya. Kadang-kadang orang yang soleh juga dilihat dari berapa banyak dia bisa ngasih manfaat buat orang lain. Secara kewajiban harusnya sih sama, karena dalam kewajiban ini kan gak bisa tawar-menawar ya, karena emang itulah tugas kita Allah ciptakan untuk beribadah. Kayak sholat wajib, puasa wajib, zakat yang wajib, yang kayak gitu-gitu yang udah jadi rukun Islam lah. Tapi yang dalam bab sunnah ini beda-beda nih. Masing-masing orang tuh dikasih kelebihan dan ketertarikan kepada amal soleh yang berbeda-beda. Ada orang yang nyaman dengan tilawahnya satu hari dua juz, lima juz, sepuluh juz. Bahkan saya punya seorang guru yang beliau itu hafiz Al-Quran, anggota dewan dulu di Jakarta, sehari beliau mengulang hafalan Al-Qurannya itu 10 juz. Jadi dalam 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam, sebulan berarti 10 kali khatam. Sebulan 10 kali khatam. Kita sekali juga itu udah habis-habisan tuh. Dan itu udah bangga banget, udah cerita kemana-mana, posting Instagram, live story gitu. Kenapa? Karena kayak jarang gitu kan bisa sebulan khatam sekali, sebulan khatam sekali. Kalau beliau sebulan khatam 3 kali. Ada juga yang mungkin interestnya tuh bukan di tilawah tapi di tahajud. Udah sekian tahun tahajudnya gak pernah tinggal. Pokoknya udah jam 2 malam pasti bangun. Jam 2 malam pasti bangun. Kenapa? Karena emang dia udah jadi kayak habitnya. Tidur jam 9, jam 10, oke lah jam 10 lah ya. Dia rata-rata sehari tidurnya 4 jam, udah gitu jam 2 bangun, gak tidur lagi kecuali sebentar di siang hari, udah gitu malam bangun lagi kayak gitu. Artinya ada yang lebihnya tuh di ibadah sunnah, ada yang lebihnya di duha, duhanya gak pernah tinggal. Dan ini kayaknya ibadah sunnah pahalanya gede tapi ringan dikerjain, soalnya bukan waktunya ngantuk. Dan duha itu kayaknya adalah calon waktu walaupun kita lagi sibuk di kuliah, di tempat kerja, masih bisa diulik. Beda dengan tahajud kan susah ngulik ngantuk ya. Kalau ngulik kerja masih penting, ngulik ngantuk ini diulik gimana juga kalau orangnya udah tidur gak sadarkan diri ya, susah gitu. Nah tapi ada juga orang, Allah kasih kelebihannya tuh dia tuh punya empati sosial yang tinggi. Dia gak bisa melihat orang susah, dia tuh gak bisa melihat orang sedih, pasti dia bantu. Ada cewek yang sedih dan dia gak ada apa gitu. Ini modus ya. Kau usah tahu ya, update lah ya. Follow lah. Jadi intinya adalah Allah tuh kasih keistimewaan ke orang tuh beda-beda. Jadi kita nggak bisa ngeremehin orang hanya gara-gara mungkin kita punya kelebihan dalam satu hal, terus dia nggak punya, nggak bisa kayak gitu. Kadang-kadang ada orang emang kelebihannya ya kita nggak tahu. Ternyata di sisi Allah dia itu orang istimewa. Yang kayak cerita sering saya ulang-ulang, seorang laki-laki yang ahli nahi mungkar. Apa arti nahi mungkar? Mencegah kemungkaran. Cuman cara dia mencegah kemungkaran itu gak heboh. Caranya tuh diam-diam dan beres. Apa caranya? Dia kayak silent change gitu banget. Jadi perubahan adalah diam, hening gitu, santai. Dia setiap hari datang ke beer house gitu. Setiap malam dia beli tuh beer, wine, kayak gitu-gitu dia beli. Pokoknya kalau bahasa agama mah kamar lah ya, dia beli kamar, botol-botol kamar dia beli, bukan kolektor ya, tapi dia beli terus sampai di rumah dipecahin supaya mencegah orang untuk minum kamar. Itu tuh cara dia mencegah kemungkaran. Kalau itu untukin yang punya beer house kan Ustaz, ya Allah Allah ya, yang jelas dia gak bisa mencegah dengan cara lain kecuali dengan cara itu. Ada juga terus malam yang lain dia datang ke tempat-tempat yang prostitusi online yang bukan terselubung. Terus dia kayak dia bayang-bayangin, cuman dia pake 80 juta ya. Dia bayang-bayangin gitu kan. Terus udah gitu disuruh pulang, udah pulang aja, gak usah lagi kan gak dapat duitnya. Terus kewajiban saya, gak usah gitu. Akhirnya pulang tanpa ada apa-apa gitu. Nah akhirnya orang ini dikenal oleh tetangganya sebagai peminum dan maaf pezina. Karena gak ada yang tahu apa yang dia kerjain. Orang cuma melihat dari jauh, oh dia itu suka beli minuman, terus dia juga suka bayar-bayarin cewek, dikira dia peminum dan pezina. Satu masyarakat Basrah menganggap dia peminum dan pezina. Tapi kan Allah Maha Adil ya. Allah gak akan ngebiarin ada hambanya yang disukuzonin, diberburuk sangkain gitu sama masyarakat gitu kan, difitnah, kayak dibully rame-rame itu Allah gak rela. Sehingga Allah memperbaiki namanya justru setelah dia wafat. Kenapa? Allah menjaga, satu menjaga nama baik dia, kedua menjaga keikhlasan dia. Ini hikmah bijaksananya Allah. Kalau Allah membersihkan namanya dengan cara dikasih tahu ke semua orang bahwa dia itu sebetulnya orang baik, takutnya nanti dia malah ria. Sehingga Allah memperbaiki nama dia, tunggu dia meninggal dulu, baru Allah bersihkan nama dia. Sehingga dia gak ria, tapi namanya jadi mulia, harum. Caranya gimana? Caranya Allah kasih mimpi ke dalam tidurnya seorang sultan, kalau gak salah Sultan Murad di Turki, supaya datang ke Basrah. Pokoknya lo harus datang ke Basrah. Ada apa? Gak tahu kenapa, pokoknya harus datang ke Basrah. Setelah beberapa kali mimpi, akhirnya Sultan Murad itu pergi ke Basrah dan gak tahu juga ngapain, pokoknya jalan aja ke Basrah. Kan kita suka gitu, kadang-kadang tiba-tiba kayak pengen keluar aja, tiba-tiba pas di luar ketemu teman, ketemu ya gak mantan juga sih, ketemu siapa gitu kan, ketemu partner bisnis, ketemu keluar, ketemu apa gitu. Yang jelas sering banget kan kita ngerjain sesuatu tuh yang kita kadang-kadang gak sadar, ngapain sih gua gini-gini amat, tapi ada hikmahnya. Dan ini Sultan Murad diperjalankan oleh Allah. Asro, Allah yang memperjalankan. Sampai di Basrah, gak sengaja ngelewat rumah orang soleh ini, ternyata orang soleh ini udah meninggal dan istrinya nangis. Diketuk pintu yang masuk dalam Quran, ada apa ibu ya amat Allah, mayu kiki. Ibu kenapa ibu nangis? Suami saya meninggal, gak ada yang ngurus jenazahnya, kami sedang karas, semua tetangga gak mau ngelayat. Kata Sultan, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena tetangga nuduh suami saya peminum dan pezina. Benarkah dia seperti itu? Enggak, suami saya orang baik, orang saleh. Langsung Sultan Murad mendengar cerita kalau seperti tadi. Akhirnya Sultan Murad pergi ke masjid, ngumumin ke penduduk Basrah, wahai penduduk Basrah, datanglah ke rumah Fulan bin Fulan. Ayo kita sholatkan dia, mandikan dia, kuburkan dia, karena dia itu orang saleh. Kumpul semua orang, dijelasin sama Sultan Murad. Setelah itu orang sadar betapa baiknya orang ini. Kemudian Sultan Murad bertanya kepada ibu ini, bu, apa permintaan suami ibu sebelum meninggal? Ada wasiat enggak gitu? kata ibu ini ada satu permintaan doa sebelum dia meninggal. Apa doanya? Ya Allah, kalau saya nanti meninggal, izinkanlah jenazah saya dimandikan, disolatkan, dan dikuburkan oleh Sultan Murad. Itu doanya. Kenapa tetangga gak mau datang? Karena Allah gak membiarkan dia dimandikan kecuali oleh orang yang dia request. Dia request sebelum dia wafat, ya Allah saya pengen ketemu Sultan Murad, tapi bukan untuk foto kan, bukan buat saya upload atau saya posting, tapi untuk agar saya dimandikan oleh Sultan Murad. Kenapa? Dia kayak ngefans banget sama pemimpinnya yang soleh, yang adil, sehingga dia berharap dimandikan oleh Sultan Murad. Mulailah namanya harum, mulailah dia dikenal oleh orang banyak, mulailah dia dianggap sebagai karomah, orang yang mulia di sisi Allah SWT. Ini orang yang kebaikannya gak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Makanya banyak banget dalam hidup kita tuh kita gak sadar apa sih kelebihan seseorang sehingga dia dikasih keistimewaan ini, itu, dan seterusnya. Kita gak bisa menjudge. Kenapa? Karena Allahu a'lam. Kan kita sering bilang itu kan? Allahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Kita gak tahu. Terus karena kita gak tahu, ya udah kita pikir yang baik-baik aja. Toh kalau kita pikir yang baik itu gak benar, kita dapat pahala. Kalau kita yang pikir baik itu benar, kita dapat pahala. Gak ada ruginya. Kita mikirin yang baik-baik tentang orang lain, gak benar, dapat pahala. Benar, dapat pahala. Kita mikirin yang buruk-buruk tentang orang lain, benar, dosa. Gak benar, lebih dosa. Terus apa untungnya kita mikirin yang negatif tentang orang lain? Jadi bisa dibilang kayak udahlah, kita jangan sampai jadi wasit ya buat orang dalam urusan agama. Biarkan wasit itu hanya ulama. Harus ada wasit, karena kalau gak ada wasit kan susah juga pertandingannya. Kayak gimana mau nyaman, gak ada wasit, tetap harus ada wasit. Tapi wasit itu gak boleh semua orang jadi wasit dong. Masa satu stadion jadi wasit kan gak mungkin kan ya. Wasit itu hanya orang yang punya kapasitas, sudah di training, sudah ngerti peraturan. Siapa nama-nama wasit itu? Ulama. Siapa ulama? Ahli fikih. Misalnya di yang kita kenal sekarang salah satunya misalnya kayak Ustaz Abu Somad, beliau wasit. Kenapa? Beliau seorang mufti, seorang yang mengeluarkan fatwa. Kalau saya bukan wasit. Saya apa ya? Ya tukang suara kok ya. Cilindur. Tukang suara kok. Ayo ayo ayo gitu doang. Tapi saya enggak mau. Itu salah, itu benar, itu salah, benar. Ayo ayo cepat-cepat. Ayo jalan ayo semangat, ayo semangat gitu-gitu doang. Ya apa ngegebah-gebah orang gitu kan biar semangat. Ini bagian saya, karena saya mungkin ilmunya gak setinggi Ustaz Abu Somad atau Ustaz Mustafa Umar. Jadi kita bagi tugas, biar beliau yang jadi qadhi, saya jadi da'i. Makanya prinsip saya, nahnu du'at wala isafudot. Kami adalah para da'i, bukan para qadhi, bukan para hakim. Sehingga kalau nanya ke saya jarang banget ngeluarin fatwa halal, haram, boleh, enggak. Tapi bahasa saya, ayo kesini, ayo kesitu. Gak bilang jangan, tapi mendingan ini aja, kasih solusi gitu. Bisa yang besar, boleh pacaran, boleh tapi nikah dulu gitu kan ya. Gak pernah bilang, haram, kenapa? Ustaz gak tegas sih, bukan gak tegas, itu bukan bagian saya. Karena itu ada bagian Ustaz ya, Ustaz yang lain kita kayak share lah bagi tugas. Karena kata Ustaz Umar Mita juga, Inna allaha qassamal a'mal kama qassamal arzak. Allah itu membagi amal-amal di antara manusia seperti Allah membagi rezeki di antara hamba-hambanya. Jadi kita tuh juga amalnya tuh dibagi-bagi. Nggak ada di antara kita tuh yang ahli di semua kebaikan. Puasa dia, sholat tahajud dia, tilawah dia juga, sedekah dia juga, sabar dia juga. Kayaknya nggak ada orang kayak gitu kecuali Rasulullah SAW. Bahkan sahabat aja dibagi-bagi. Ada sahabat yang lebihnya lembut. Siapa? Membakar. Ada sahabat yang lebihnya tegas, siapa? Umar. Tapi kalau semua kayak Umar, susah. Karena ketika Umar jadi Amirul Mukminin, orang pada ketakutan. Gak kayak Abu Lahab lagi, gimana dong nanti kita dikit-dikit cambuk. Kata Umar, wahai kaum muslimin, aku tahu kalian takut terhadap sikapku yang keras, ghalidhus syadid. Tapi bantulah aku, karena aku juga ingin berubah. Jadi Umar sendiri takut terhadap sikapnya yang keras, kadang-kadang emang keras banget. Tapi di situ dibutuhkan juga dalam Islam. Kalau semuanya kayak Bakar juga, takutnya malah diremehin bagi-bagi tugas. Ada yang lebihnya di ilmu Quran, kayak Ibnu Abbas. Ada yang lebihnya di ilmu hadis, kayak Abu Hurairah. Ada yang lebihnya di istri Nabi juga beda-beda tuh. Ada istri Nabi yang terkenal. terkenal dengan kebijaksanaannya. Siapa? Pastinya Khadijah. Ada istri Nabi yang terkenal dengan kecerdasan dan orangnya tuh ramai gitu, seru gitu. Siapa? Aisyah. Ada istri Nabi yang terkenal dengan ibadahnya, ibadah sholat malam dan puasa sunnah, yaitu Hafsah. Ada istri Nabi yang terkenal dengan pintar masaknya. Siapa? Ummu Salamah salah satunya. Ada istri Nabi yang terkenal dengan kalemnya, tapi senang sedekah. Orangnya kecil, tapi senang sedekah. Kok tahu seorang yang kecil? Ada hadisnya soalnya. Ketika Nabi sakit keras, terus Nabi ngumpulin istri beliau, terus bilang, istrinya nanya, ya Rasulullah, kalau Rasulullah kembali kepada Allah, terus kami kangen, nanti gimana? Siapa di antara kami yang pertama nyusul Nabi? Karena pengen semuanya yang pertama nyusul Nabi ke akhirat, dan istri Nabi dijamin masuk surga insya Allah. Nah, Nabi bilang, yang pertama nyusul aku di antara kalian, yang paling panjang tangannya. Akhirnya, begitu Nabi udah wafat, mereka, kumpul. Di broadcast itu. Udah kumpul, biar kita baris. Baris aja. Siapa yang ininya adminnya? Ah, Aisyah. Karena Aisyah ini anaknya aktif kan, soleh, pintar, brilliant gitu. Jadi kita ukur tangan, ukurlah tangan. Ternyata yang paling panjang tangannya itu adalah Sauda, karena Sauda tinggi. Yang paling pendek tangannya Zainab bintu Jahsy. Paling pendek tangannya. Terus Zainab sedih aja gitu. Berarti saya yang paling belakangan dong ketemu Nabi. Sauda duluan, ketapa lagi udah sedih yang remang gitu kan ya saya. Ternyata qadarullah yang pertama meninggal di antara mereka adalah Zainab. Terus apa maksud Nabi panjang tangan? Ini beda dengan peribahasa Indonesia. Dalam konteks hadis, panjang tangan itu artinya rajin sedekah. Sebaliknya dalam bahasa peribahasa Indonesia, panjang tangan artinya ngambil sedekah, ambil gencet orang. Jadi kebalikan coba. Peribahasa kita panjang tangan juri ya. Peribahasa hadis panjang tangan sedekah. Karena madaliyat artinya memanjangkan tangan, bahasa Arabnya artinya ngasih gitu. Jadi kalau pendek tangan justru ngambil, kalau panjang tangan artinya enggak ngasih. Oh, berarti ada istri Nabi yang hobinya tuh sedekah aja, tiap hari sedekah. Enggak pernah ada barang sisa di rumah Zainab, enggak pernah. Kalau di kita kan banyak ya, roti sisa, makanan sisa, perasaan yang tersisa. Yang jelas, kayak nggak ada satupun barang sisa di rumah Zainab walaupun sebutin koma, nggak ada. Jadi kalau kita buka kulkasnya kosong, sedekahin semua. Jadi kalau kulkas kita penuh, ini nggak Zainab banget nih. Kulkas susah emang nggak kosong, nggak juga sih ada isinya. Kenapa kok nggak disedekahin semua? Ya, mungkin kita nggak sesoleh dan sesoleha Zainab. Karena nggak boleh juga maksud saya tiba-tiba keluar dari sini, bang, kulkas kosong emang. Seimbangkanlah, karena kalau Abu Bakar sedekah seluruh hartanya, istrinya itu Asma bintu Umais. Istri kita kan bukan Asma bintu Umais. Siapa Asma bintu Umais? Cewek yang punya tiga suami. Ustaz, bentar. Tiga suami? Iya, tiga suami. Hore, ada yang di atas. Bukan kalau lihat dulu ya. Cewek yang punya tiga suami, tiga-tiganya ahli surga. Suami pertama meninggal, suami kedua meninggal, suami ketiga meninggal, tiga-tiganya ahli surga. Yang pertama, Ja'far, ahli surga, dijamin masuk surga, bahkan disebut dengan Ja'far sang burung, karena dia punya sayap di surga. Kedua, Abu Bakar, As-Siddiq, orang terbaik di antara umat Islam. Ketiga, Ali bin Abi Thalib. Tiga kali nikah, tiga-tiganya suaminya adalah ahli surga. Istrinya Abu Bakar, ketika Abu Bakar ngasih harta banyak, kelasnya tuh kayak Asma bintu Umais. Kalau dia nggak redo, maka nggak boleh suami menyedekahkan semua hartanya karena ada hak istri di situ. Tapi kalau istrinya kayak Zainab, kayak Asma, maka boleh kulkasnya dikosongin, lemarinya, kabinet, semuanya dikosongin sehingga di rumah nggak ada apa-apa. Habis semuanya buat tetangga. Besok nyari lagi. Ada di mana kayak gini? Nggak tahu. Yang jelas inilah Zainab. Jadi masing-masing orang itu innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Allah itu membagi amal soleh seperti Allah membagi rezeki. Sehingga kita enggak bisa mengatakan bahwa kita satu-satunya orang paling soleh di muka bumi yang beramal segala hal. Gak ada, cuma Rasul yang berhak mengklaim kayak gitu. Tapi kenyataannya, Nabi juga gak kayak gitu. Kenyataannya, Nabi gak pernah mengatakan, saya lah yang paling banyak amal di antara kalian. Bukan. Yang terbaik ya, tapi kalau merasa paling banyak amal, Nabi gak pernah ngomong kayak gitu. Allah yang mengatakan kayak gitu. Apalagi kita, sehingga kita selalu harus punya porsi atau peluang untuk berbaik sangka kepada orang lain. Kenapa? Gak adalah orang yang hidupnya 100% itu buruk. Kecuali siapa? Kecuali tiga. Satu, iblis. Dua, dajjal. Tiga, Fir'aun. Sisanya pasti ada sedikit aja kebaikan di dalam dirinya. Iblis, dajjal, Fir'aun. Atau orang yang sudah Allah murkai dalam Al-Quran. Siapa lagi? Walid Al-Mughirah. Siapa lagi? Jadi banyak maksudnya. Ya gitu deh pokoknya. Tapi sisanya yang Allah gak mengklaim bahwa mereka itu buruk. Kan kalau Fir'aun jelas di Al-Quran ya. Lagian Fir'aun ini kayaknya gak ada fansnya deh. Kebayangnya kalau Fir'aun masih hidup, pasti followersnya nol. Gak mungkin dia punya followers. Kalau pun ada followers banyak ya atas semua. Apa buktinya gak ada yang ngefans sama Fir'aun besar? Gak ada satupun ayah yang menamai anaknya Fir'aun. Dek, namanya siapa? Fir'aun. Gak ada kan? Kenapa ada namanya Fir'aun? Soalnya ayah aku ngefans banget sama Fir'aun. Gak ada kan ya? Mau orang Islam, mau orang Yahudi, mau orang Kristen. Anak ada yang ngasih nama anaknya Fir'aun. Berarti Fir'aun itu dibenci oleh lintas agama. Bukan cuma orang Islam loh yang gak suka sama Fir'aun. Non-Muslim juga gak suka loh sama Fir'aun. Buktinya mau gak ada ngasih nama anaknya Fir'aun? Gak mau. Kalau selain Fir'aun ada, walaupun gak beriman. Walaupun mungkin dia dengan kehidupannya yang macam-macam, tapi tetap orang masih ngefans lah ya. Tapi kalau Fir'aun, apalagi Dajjal. Dajjal, ada bu, gitu. Gak ada. Mana ada di sekolah kami yang Dajjal gitu. Walaupun di kita kan banyak nama anak-anaknya dan viral gitu kan. Yang terakhir namanya kayak satu kaliman gitu. Sampai namanya satu buku. Ini Dajjal hadir gak ada, Iblis jadi gak ada lagi. Jadi gak ada tiga nama ini kayaknya gak pernah dipakai ini. Iblis, Dajjal, Fir'aun, apalagi digabung. Namanya siapa? Iblis, Dajjal, Fir'aun. Artinya selain orang ini, berarti ada peluang berbaik sangka untuk dia. Kalaupun yang kita lihat semuanya buruk, setidaknya ada satu peluang untuk kita berbaik sangka buat dia. Apa? Dia masih hidup, artinya masih ada kesempatan dia nanti taubat. Kalau yang kita lihat buruk, kayaknya ini orang gak ada baiknya nih, setidaknya dia masih hidup, bukan orang yang sudah wafat. Artinya, dia masih punya kesempatan untuk bertaubat. Dan bisa jadi, dia taubat dan kita gak tahu. Jadi teman-teman, Allah membagi amal di antara manusia, seperti Allah membagi rezeki di antara hamba-hambanya. Insya Allah nanti kita lanjutin lagi setelah sholat isya. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan. Sebetulnya yang tadi kita udah ngebahas bab husnuzon ya, berbaik sangka. Karena salah satu yang bikin hubungan kita, baik itu dengan keluarga ataupun dengan geng, tetap langgeng, tetap nyaman itu ketika kita belajar untuk selalu berbaik sangka semampu kita. Fattakullaha mastata'tum. Jadi ada level orang yang bisa berbaik sangka tuh level haqqatu qatih. Kan ayatnya dua ya. Ayat yang di Ali Imran, ittaqullaha haqqatu qatih. Kalau itaqullah itu kita breakdown, kan takwa itu variannya tuh banyak banget. Salah satu di antara arti takwa itu adalah berbaik sangka, karena berbaik sangka juga amal soleh. Ada orang yang bisa berbaik sangka itu levelnya haqqatu qatih, benar-benar baik sangka. Ini orang kayak gak pernah ada pikiran buruk di dalam akalnya, di dalam pikirannya. Selalu baik tentang orang lain. Kalau ke manusia aja yang dia punya aib, dia selalu bisa berbaik sangka, apalagi ke Allah yang maha sempur, yang maha sempurna. Ada orang yang kayak gitu emang, tapi jarang banget. Apa kriteria orang bisa kayak gitu Ustaz? Atau apa kuncinya, tipsnya? Ya mungkin satu, dia orang yang bisa jadi dia emang orang yang polos, sehingga enggak ada pikiran-pikiran yang macam-macam di dalam benak dia, terlalu polos. Ada orang kayak gitu, ada. Kadang-kadang kita cemburu gitu ya sama orang yang terlalu polos, yang mungkin pergaulannya terbatas, pendidikannya terbatas, orang desa yang enggak, walaupun enggak semua orang desa, kalau sekarang kan udah pada online ya. Tapi ada, saya pernah umroh bareng seorang bapak petani yang setiap hari jalan katanya 8 kilo ke sawah, buruh tani bukan petani, buruh tani. 8 kilo ke sawahnya, pulang balik berarti 16 kilo setiap hari. Dan ketika berangkat umroh, itu orang yang lain kadang-kadang namanya orang dari satu grup ya, ada aja masalah kayak masalah di dalam kamar. Misalnya kayak satu grup kita ngambil yang kuat, 4 orang. Ada yang gak senang AC-nya dingin lah, ada yang gak bisa tidur kalau lampunya nyala lah, yang lain harus apa nyala, yang satu gak bisa nyala. Ada yang apa kalau di kamar mandi paling lama sendiri, jadi pada ngantri. Ada aja masalah, tapi ini orang gak pernah ada masalah. Ke orang lain tuh dia gak pernah baper, gak pernah bete, gak pernah marah, gak pernah ngomongin yang enggak-enggak. Nyaman banget, kayaknya hidupnya tuh anteng, gak ada masalah. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin bukan karena dia orang yang selalu mampu berbaik sangka. Allah menganugerahi dia kepolosan, sehingga gak bisa berburuk sangka. Dia gak bisa berbaik sangka dan juga gak bisa berburuk sangka, ya gitu-gitu aja. Dalam satu kondisi kadang orang kayak gini lebih bahagia daripada kita yang complicated ya. Satu sisi kita kalau berbaik sangka itu luar biasa, tapi sisi lain kalau udah was-wasa berburuk sangka juga bisa rumit banget. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Sehingga pas lagi umroh tuh saya ngelihat bapak ini kayaknya di antara satu jemaah umroh termasuk saya, dia nih yang paling mabrur ibadahnya. Kenapa? Jangan lihat mabrurnya ibadah itu atau solehnya seseorang itu dari yang tadi sunnah doang. Kadang-kadang ada orang yang ibadahnya tuh bagus banget malam hari tapi siangnya habis. Makanya Nabi nyebutnya dengan istilah apa? Muflis, orang yang bangkrut. Bukan orang miskin, orang bangkrut. Karena kalau orang miskin gak mungkin bangkrut kan? Apa yang mau dibangkrutin karena gak ada yang lebih misalnya kan? Orang bangkrut itu orang kaya tapi jatuh miskin. Itu namanya orang bangkrut. Muflis bahasa hadisnya. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Kata sahabat, orang yang kehilangan uangnya ya Rasul. Orang yang kehilangan ontanya ya Rasul. Orang yang kehilangan hartanya ya Rasul. Kata Nabi bukan itu. Ada yang lebih parah, siapa? Orang yang kehilangan pahalanya. Dia datang di hari akhirat, masuk dalam komunitas. Nanti di Padang Mahsyar kan banyak komunitas tuh. Ada komunitas ahli tahajud, ada komunitas ahli sedekah, ada komunitas ahli sholat berjamaah, ada komunitas menjaga pandangan, ada komunitas yang jomblo fisabilillah. Dia wafat dalam keadaan sendiri tapi gak pernah berbuat dosa-dosa yang kayak gitu-gituan. Artinya kan jomblo fisabilillah banget ya. Makanya ada sampai ada hadis 7 komunitas yang di Padang Mahsyar dapat treatment Allah, yaitu naungan kan. Satu komunitas yang isinya semuanya pemimpin yang adil. Presiden dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai nanti munculnya Dajjal, tapi semuanya orang-orang adil nih. Ada yang kenal dan kita kenal namanya, ada yang kita gak kenal namanya bahkan ceritanya. Tapi ada di antara manusia. Mulai dari level tertinggi yaitu pemimpin negara sampai level terendah yaitu pemimpin keluarga. Ini ada komunitasnya. Nanti ada komunitas anak muda yang keren-keren. Keren maksudnya apa Ustaz? Taat tapi asik. Dia masih muda, asik dengan kehidupannya, cuman gak pernah melanggar syariat. Dia rajin ibadah, dia jujur, dia banyak berbuat baik ke orang lain, komunitas anak-anak muda. Salah satu yang terkenal di antara mereka, legend banget siapa? Ashabul Kahfi. Yang lain, nanti pemimpin-pemimpin mereka yang barisan paling depan, ada Nabi Yahya, Nabi Isa, Yusuf, apalagi. Kalau di golongan sahabat, Hasan, Husain, ini nih anak-anak muda yang keren-keren nih. Mereka punya komunitas. Nah nanti ada juga komunitas yang ahli ibadah, cuman ketika dihisab oleh Allah, mereka jalan berkomunitas karena mereka digolongkan sesuai dengan amal yang dominan. Yasdur nasu ashtatan. Manusia yasdur akan dikelompokkan ashtatan, berkelompok-kelompok sesuai dengan liyuro a'malahum, sesuai dengan amalnya. Jadi kalau datang ahli Quran, itu ketahuan, wah hebat ya mereka ahli Quran gitu. Ketahuan dari mana? Mereka akan diberikan kendaraan cahaya. Kemudian dijemput langsung dari tempat mereka dibangkitkan. Dari kuburnya dijemput oleh malaikat. Kemudian mereka akan dikawal oleh malaikat yang juga ahli Quran. Siapa malaikat itu? Malaikat Safaroh. Safaro itu safir. Safir itu artinya brand ambassador, duta. Malaikat-malaikat duta. Wah hebat ya, jadi kayak selebriti di Padang Mahsyar lewat sekelompok selebriti Al-Quran. Ada yang kayak gitu, tapi ini belum dihisab nih. Masih berkelompok-kelompok. Begitu masuk hisab, berubah lagi nih. Dari satu komunitas itu misalnya Ahlul Quran, yang penghafal Quran, penghafal hadis, ahli ilmu, ternyata cuma setengahnya yang lulus masuk surga. Setengahnya lagi ketahan. Kenapa? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Mungkin dia ahli Quran, tapi dia juga suka berburuk sangka dan membicarakan aib orang lain. Mungkin dia ahli tahajud, tapi dia siangnya membicarakan aib orang lain. Ini nih yang bahaya nih. Jadi balik lagi, saya kayak ngerasa iri gitu ke bapak tadi yang orangnya tuh lempeng ibadahnya, mungkin enggak kayak yang lain yang sehari tahu sampai 5 kali. Dia paling sehari sekali, itu juga kalau ada yang ngajak, kalau enggak di kamar aja sendiri gitu kan ya. Karena udah selesai ibadah umroh, ya udah di kamar. Kenapa dia enggak ke masjid? Apa kurang soleh? Bukan, enggak tahu jalan. Dia sekamar tuh berlima sebetulnya. Aslinya berempat tapi ditambah jadi berlima dan dia enggak komplain. Yang 4 ini komplain, dia enggak komplain. Padahal yang 3-nya komplain, dia enggak. Kenapa? Karena dia, ya enggak apa-apa. Terus di antara berlima ini kan ada extra bed ya. Karena kamarnya kamar quad dengan bed yang single bed. Terus karena ditambah satu lagi, soalnya udah ganjil, extra bed. Dia tidur di extra bed. Yang notabene extra bed itu enggak seperti yang biasa, kurang empuk. Terus dari bawahnya tuh per bunyi-bunyi gitu, terus sakit badan. Tapi dia mau, padahal dia bayar sama dengan yang lain. Tapi dia dikasih extra bed, enggak apa-apa. Terus teman-temannya karena malam-malam pada cepet-cepetan, pada berangkat sendiri-sendiri ke masjid, dia tinggal sendiri, takut sama orang kampung, takut keluar nanti nyasar. Kan yang paling terkenal tentang Mekah itu kan nyasar ya. Jadi akhirnya dia karena takut nyasar, ya udah di kamar aja. Salat subuh di kamar, padahal di Mekah. Pak, gimana tadi subuhnya? Kamar Ustaz. Loh kenapa? Gak ada yang nemenin, gitu doang. Wah ini Masya Allah, mungkin subuh dia tuh lebih afdal daripada kita yang subuhnya di masjid. Kenapa? Bukan karena dia gak mau, dia gak mampu, takut. Yang lain tawaf sehari 5 kali, dia tawaf kalaupun ada yang ngajak sehari sekali. Tapi gak pernah ngomongin aib orang lain. Gak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Dia orangnya selalu tersenyum. Dalam keadaan capek aja bisa tersenyum. Dahsyat nih orang kayak gini nih, gak tahu Allah kasih kelebihan apa pada dirinya. Ini namanya haqqatu qati. Husnuzonnya itu udah benar-benar husnuzon. Selalu husnuzon, gak pernah berburuk sangka. Ada orang kayak gitu? Ada, apalagi di kalangan sahabat. Contoh, ada seorang sahabat namanya Tolhah bin Abdullah. Istrinya Tolhah ini pernah sukses, pernah juga diuji dengan terpuruk secara finansial. Bisnis dia, dagangan dia tuh kayak rugi gitu. Ke sukses, teman-temannya banyak yang datang ke rumah. Tolha. Jadi rumahnya rame terus. Dan suka minjemin duit dari dia. Jadi dia bantuin teman-temannya, traktirin makan teman-temannya. Pas lagi sukses nih. Begitu dia bangkrut, sepi. Gak ada yang datang ke rumahnya. Orang gak ada yang ngejar dia. Gak ada yang ramein rumahnya lagi. Gak ada yang jalan makan bareng dengan dia. Harusnya kan minimal gantian dong, sekarang dia yang ditraktirin kan. Akhirnya istrinya secara manusiawi normal bilang gini, Tolhah tuh lihat teman-teman kamu sekarang. Ketahuan kan siapa yang sejati, siapa yang enggak. Kenapa, kata Tolhah? Giliran kamu sukses dulu mereka nemenin kamu, ramai di rumah setiap malam. Sekarang giliran kamu bangkrut mereka jauh dari kamu. Kata Tolhah, enggak, sebaliknya. Mereka itu teman-teman yang baik. Mana sisi baiknya? Dulu ketika aku banyak uang, mereka datang meminta tolong kepada aku karena mereka tahu aku mampu menolong mereka. Sekarang ketika aku bangkrut, gak punya uang, mereka gak datang lagi karena gak mau merepotkan aku. Lihat sisi, selalu ada sisi husnuzon. Ini orang kok bisa kayak gini gitu. Sekarang mereka gak datang lagi ke rumah aku karena gak mau ngerepotin aku. Takut daripada saya minta pinjam uang ke Tolhah, tapi Tolhah jadi gak enak hati karena gak bisa nolongin. Kasian, ya udah deh gak usah datang ke rumah Tolhah. Itu yang difikirin. Coba kalau kita, kayaknya kita kayak istrinya lah ya, normal kan ya. Dan itu gak salah, cuman ada orang yang keren. Bisa haqqatu qati. Sehingga ayatnya, ittaqullaha haqqatu qati. Kalau kalian mau beramal soleh, yang pol coba. Ada orang yang bisa kayak gitu. Siapa lagi yang bisa husnuzon? Istrinya Abu Ayyub. Ketika terjadi fitnah, berita hoax tentang Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Istrinya Abu Ayyub pulang ke rumah terus nanya ke istrinya, "Mah, udah dengar berita yang lagi trending topik enggak?" "Oh, tentang Aisyah, ya. Gimana menurut Mama?" Kata istrinya Abu Ayyub, "Ya, Abu Ayyub. Gimana menurut engkau kalau ada yang membuat berita aku selingkuh?" Kata Abu Ayyub, ma'azallah, gak mungkin saya percaya. Karena saya tahu mama, mama orangnya soleha, baik, menjaga diri, gak mungkin macam-macam. Kalau sebaliknya, ada orang yang mengatakan, engkau hai Abu Ayyub selingkuh, mungkin gak? Ma'azallah, gak mungkin saya selingkuh. Kan saya suami setia sama kamu, gitu-gitu kan ya. Terus saya gak mungkin selingkuh, gak mungkin berpaling ke yang lain, mah. Demi Allah, gitu. Apa kata istrinya Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, sesungguhnya Aisyah lebih soleha dari aku. Kalau aku gak mungkin, Aisyah lebih gak mungkin lagi. Sesungguhnya Sofwan lebih soleh dari kamu. Kalau kamu aja gak mungkin, apalagi Sofwan. Ini juga berbaik sangka. Dia selalu melihat angle yang bisa buat dia tuh berbaik sangka sama orang lain. Dia cari, dia ulik tuh. Gimana ya cara berbaik sangka, gimana ya cara berbaik sangka. Kan itu harus dicari juga ya, gak bisa pasrah gitu aja. Karena kalau kita pasrah doang kan yuwaswis. Yang banyak itu kan waswasah setannya nih. Yuwaswis sufi sudurinas. Eh ternyata dia benar, eh ternyata dia gitu, eh ternyata dia gak seperti yang kamu pikirkan. Ini tuh banyak banget. Sehingga kita harus ngelawannya dengan cari-cari celah. Mana ya sisi baiknya ya, mana sisi baiknya ya. Kalau gak ada, minimal kalau gak bisa sama sekali, Allahu a'lam. Saya gak mau komen deh, saya gak mau berprasangka apapun deh. Ya udah deh, saya diem aja. Nah ini nih, menunjukkan bahwa ada orang yang haqqatu qati. Ada juga yang gak bisa haqqatu qati, maka Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun, kalau gak salah, fattakullaha mastata'tum. Kalau kalian gak bisa berbaik sangka total, semua kasus berbaik sangka gak bisa, minimal mastata'tum, usahakanlah semampu kalian. Ini Al-Quran. Indahnya Al-Quran itu kayak gitu, balance. Cuman kadang-kadang kan kita ngambil satu ayat menyimpulkan, padahal ayat itu saling mengutuhkan, saling menjelaskan, bayinat antara satu dengan yang lain. Kalau gak bisa semuanya berbaik sangka, jangan sampai juga kita akhirnya nyerah. Kayaknya susah banget dia berbaik sangka, udah deh kita biasa-biasa aja. Jangan gitu. Mas Tatu'atum, berusahalah semampu kalian. Yang kalian lewatkan, minta ampun sama Allah. Yang kalian mampu, maka jagalah, dawamkan, istiqomahkan. Fattakullah mas Tatu'atum. Mas Tatu'atum itu yang mana Ustaz? Yang kecil-kecil dulu, latihan dari yang kecil dulu. Berbaik sangka terhadap hal-hal yang mungkin. Buat kita sih nothing tulus lah. Ini kan masih gampang ya berbaik sangkanya ya. Apalagi buat orang yang mungkin gak ada hubungannya dengan kita. Yang kalau kita berbaik sangka juga atau berburuk sangka, gak ada untung ruginya buat kita. Ya udah kita latihan dari yang itu-itu dulu. Terus kasus-kasus pele, kasus yang sekedar komen, sekedar broadcast. Kayak misalnya kita lagi di satu grup, beda mazhab. Tiba-tiba ada yang broadcast mazhab yang kita gak sama dengan kita. Jangan langsung berburuk sangka, ini kayaknya nyepet gua nih. Jangan. Sampai di dalam taklim juga kadang-kadang ada orang yang berburuk sangka gara-gara pertanyaan. Misalnya Ustadz, saya mau nanya, gimana orang yang kerjanya masih riba? Langsung diliatin. Lu maksudnya gua? Jangan, karena dia gak kenal kita dan dia juga gak tahu. Mungkin dia nanya, memang dia pengen tahu jawabannya. Tapi jangan juga sengaja kita nanya buat menjatuhkan teman kita yang baru belajar. Kayak misalnya dia baru datang, hijabnya belum sempurna. Kita lihat, wah ini ada bahan pertanyaan nih. Pas sesi tanya jawab, Ustadz, apa hukumnya masuk masjid? Hijabnya masih kelihatan kayak orang di sebelah. Nah, ini nih. Atau kalau gak bilang pun sampai bikin dia gak nyaman gitu. Yang jelas saling apa ya. Yang satu menjaga lisan, menjaga sikap. Yang satu lagi menjaga pikiran dan perasaan. Ini kalau bisa kayak gini semampu kita ya. Karena buat saya juga mungkin saya belum, bukan mungkin, pastinya belum haqqatu qati. Jangankan keluar. Ke rumah aja, keluarga aja belum bisa haqqatu qati. Tapi baru mas tata'atum, masih ikhtiar, masih proses, masih belajar. Dan saya juga belajar. Jangan berpikir, oh Ustaz udah sempurna banget ya, hebat ya. Enggak sama sekali. Yang sempurna di antara manusia, cuman Rasulullah SAW. Sisanya lebih. Kemudian kurang dikit, makin kesini tuh makin lemah nih. Sahabat idealnya udah di atas rata-rata. Tabi'in di bawah sahabat sedikit tapi di atas kita. Tabi'in di bawah tabi'in tapi di atas kita. Makin kesini tuh makin ya tahu dirilah. Artinya kita bukan siapa-siapa. Lagian orang bertakwa itu bukan berarti gak pernah berbuat dosa. Ini juga satu celah untuk berbaik sangka teman-teman. Ketika teman-teman punya teman baru yang atau teman yang udah baru hijrah. Atau yang udah soleh. Jangan mengkultuskan dia harus benar segala hal. Ini bahaya nih. Kalau kita menganggap orang soleh ahli ibadah itu gak boleh salah, kita akan kecewa dengan semua orang. Kenapa? Gak ada orang kayak gitu setelah Rasulullah SAW wafat. Gak ada orang yang gak pernah buat salah. Toh Nabi aja yang sempurna kadang berbuat keliru walaupun bukan salah. Nabi enggak pernah berbuat dosa, Nabi tidak berbuat kesalahan, maksum, tapi keliru, ya. Bahkan beberapa kali Nabi ditegur di Al-Quran oleh Allah. Banyak ayat, termasuk Nabi lupa bilang insya Allah, sampai akhirnya ditegur. Termasuk Nabi misalnya menghalalkan apa, mengharamkan apa yang Allah halalkan demi nyenengin istrinya. Termasuk Nabi sikapnya apa bermasam muka dan berpaling. Termasuk Nabi salah fatwa memutuskan masalah tawanan perang. Banyak di Al-Quran itu teguran kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi juga manusia. Cuman bedanya mata, kalau kita salahnya kadang-kadang sengaja. Kalau Nabi tidak sengaja. Dan salahnya Nabi itu bukan salah dalam bahasa fikih, keliru. Kalau salah enggak, kalau keliru ya. Keliru dalam sholat pernah, yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, kenapa? Lupa. Nabi tapi kok enggak khusyuk, bukan enggak khusyuk. Allah bikin kayak gitu, biar Nabi itu jadi teladan buat kita yang pelupa. Sholat, udah berapa rakaat nih, kan lupa kan? Ya udah deh, kayaknya udah selesai deh, assalamualaikum. Nah ada teladannya dari Nabi, kalau kita lupa ambil yang paling kecil angkanya, jangan ambil angka yang paling besar, keenakan, baru juga serakaat, kayaknya udah 4 deh, assalamualaikum. Setiap hari aja sholat serakaat karena pelupa gitu. Nabi pernah lupa 2 rakaat, terus gak perlu diulang 4 rakaat, itu memberatkan. Misalnya sholat zuhur, pas tahiyat awal, udah gitu, ini yang kedua atau yang pertama ya? Kayaknya kedua deh, assalamualaikum, assalamualaikum. Di belakang bilang, mas lagi sholat sunnah, enggak zuhur 2 rakaat. Oh iya, langsung sholat lagi 2 rakaat, tidak perlu diulang, ya. Kok dikasih tahu sih, biarin aja kali. Jangan, biarin. Akhirnya kita nambah 2, kan gak repot ya kalau nambah 2 rakaat ditutup dengan sujud sahwi. Kecuali kita udah kemana-mana, makan-makan dulu, cari kayak batagor, apa segala macam. Lo tadi perhatiin gue sholat gak? Iya, kenapa? 2 apa 4? 2 sih kayaknya. Oh 2 beneran, 2 ya. Udah deh, 2 lagi deh. Enggak, itu mah udah batal, udah jauh ya. Tapi kalau masih duduk, tapi kan udah ngomong Ustaz, ngomongnya kan yang perlu aja, cuman masalah bab sholat, bukan ngerumpi. Udah ngobrol kemana-mana masalah politik segala macam, kayaknya tadi kita bener gak sih sholatnya? Udah lama kali, itu ulang lagi dari awal. Nabi pernah kayak gitu, nah tapi itu bukan salah, keliru. Dalam bahasa fikih itu namanya khata, bukan batil. Nabi tidak pernah berbuat batil, tapi kalau yukti atau khata, pernah, cuman gak sengaja. Artinya, ya semampu kita aja lah berbaik sangka sama orang, berbaik sangka sama pasangan, berbaik sangka sama keluarga, apalagi orang tua. Gimana caranya Ustaz biar bisa berbaik sangka? Satu, tadi cari celah. Kalau kata ulama, iltamis li akhika alfa uzrin, carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Cari 1000 alasan. Arti 1000 alasan di sini, jangan buru-buru menyimpulkan. Jangan buru-buru menyimpulkan. Ada satu hikmah yang menurut saya itu keren dari seorang dai. Beliau bilang gini, kalau kalian dapat WA, teks, apapun bentuknya, kalau kalian dapat teks, dikirimin teks sama orang yang kalian gak nyaman, jangan langsung dibales. Terus, tunggu dulu beberapa lama. Mungkin besok dibalesnya. Kalau kita gak nyaman ya, kalau yang kita nyaman balas aja langsung, kasihan dia nungguin. Kalau gak nyaman kayak dia misalnya ngomong yang gak pantas, atau salah ngomong, atau mengkritik, atau apalah, jangan langsung dibalas. Kenapa? Tunggu sampai besok. Kalau kita tunggu sampai besok, kita akan dapati diri kita besok membalasnya lebih bijak daripada semalam. Kenapa begitu? Kata beliau dalam sebuah perumpamaan, kalau kalian mendapatkan makanan yang panas, jangan langsung dimakan. Tunggu sampai dia agak sedikit hangat atau lebih dingin, baru kalian makan, itu akan sehat. Kalau panas-panas dimakan, itu hanya akan menyakitkan diri kalian sendiri. Begitu juga ucapan. Pak Tex, jangan langsung dibalas, masih panas. Nanti sama-sama kebakar nih. Tunggu sampai dia dingin. Kita dingin, dia dingin, di sana udah ngirim teks kan semalaman, nungguin akhirnya dingin ya. Gak tahu juga mungkin lebih panas kali ya. Nah kita membalasnya dalam keadaan dingin, sejuk, enak tuh. Kayak air dikasih teh, teh panas, tunggu sampai jadi teh anget. Baru kita minum, tapi kalau panas-panas diminum. Yang pertama kita celaka, yang kedua juga orang lain celaka. Kenapa? Kita celaka karena kepanasan, orang lain celaka karena kita salah-salahin. Ini siapa sih yang bikin teh panas-panas amat dan seterusnya. Begitu juga dengan ucapan. Ini cara berbaik sangka nih. Caranya jangan langsung disimpul, jangan langsung dijudge. Tunggu aja dulu. Siapa tahu setelah kita tunggu, ternyata secara natural terjelaskan dengan sendirinya. Muncul tabayun

ngimamin, kan ada ayat-ayat yang kadang-kadang kalau lagi berkesan gitu diulang-ulang ya. Kayak misalnya baca ayat, bukan Ar-Rahman sih, kalau itu pasti diulang-ulang sih. Fabi ayyala rabbukum antukadziban. Ada yang kayak wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat. Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Wah, ini keren nih ayat ini. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat. Diulang lagi. Kenapa? Lagi mensugesti diri. Gak usah khawatir deh beramal soleh. Karena pasti gembira hasilnya. Pasti dibahagiain Allah. Pasti Allah balas. Gak mungkin dikecewain. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat. Di belakang kadang-kadang makmumnya mungkin gak bisa berbaik sangka. Tapi gak fatal juga sih. Jangan-jangan Ustaz lupa nih. Analahum jannat. Karena kebenaran dia hafal. Analahum jannat dibenerin. Saya wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Ya, seandainya bisa ngomong, tahu. Cuman kan gak bisa ngomong dalam sholat ya. Jadi bukan saya lupa, lagi menikmati ayat yang menurut saya berkesan gitu. Tapi kayak dibener-benerin, teriak satu masjid, annalahum jannat. Dia baru tahu annalahum jannat dari yang di depan. Dan dia juga gak hafal aslinya. Jadi kayak, wah ternyata itu ya, ya udah deh rame-rame yuk. Analum jannat gitu. Apaan sih? Ada yang kayak gitu. Pernah sekali kayak gitu sholat dibenerin dari belakang, pernah saya gak ngerasa lupa gitu. Terus akhirnya apa? Saya sebagai imam kan gengsi gitu kan. Pas analum jannat, analum di apa, dilebay-lebayin iramanya gitu biar yang pengen ngasih tahu kode gitu. Gue hafal, cuman lagi kayak khusyuk gitu sih. Intinya adalah berburuk sangka itu emang gak nyaman. Dalam ibadah aja gak nyaman. Padahal itu bukan hal yang fatal kan. Mungkin justru makmumnya kayak, kasihan ya ustadznya ya, udah 5 kali ngulang gak lewat-lewat. Ya udah deh kita benerin. Kalau berbaik sangkanya imam ya kepada makmum, kalian baik banget sih dibenerin, plus saya gak salah loh. Kasihan deh lo gitu. Jadi artinya ya berbaik sangka semampu kita. Terus ada yang ketiga, gimana caranya biar gak terjadi berburuk sangka. Kita nih sebagai orang yang kadang-kadang suka bikin masalah, suka bikin syubhat istilahnya. Apa itu syubhat? Sesuatu yang berpotensi salah faham. Itu namanya syubhat. Sesuatu perkataan, perbuatan, posting kalau dalam bahasa sosmed itu yang berpotensi orang salah faham. Nah, kitanya yang harus tabayun segera sebelum terjadi kesalahpahaman. Contoh, saya posting main air di laut pakai celana pendek. Kan berpotensi orang salah paham ya. Wah ustaz kok celana pendek gitu kan. Akhirnya di caption not itu pakai knee band. Saya menutup lutut pakai kayak ikat lutut gitu. Jadi tetap ketutup. Ini pakai knee band loh ya. Ditutup di apa pakai yang agak kayak ketat gitu. Cuman warnanya warna kulit. Kenapa tuh harus celana pendek? Ya aja main apa papan pakai celana panjang. Jeans pula gitu kan. Kan jadi bid'ah gitu kan. Gimana saya mau deketin teman-teman surfing sementara saya dianggap ahli bid'ah dalam mazhab surfing. Kecuali saya pakai shortboard yang emang dia lebih modern sehingga saya bisa pakai apa wetsuit gitu kan, pakaian kayak nyelam gitu yang panjang. Tapi kebenaran karena emang masih belajar biar lebih gampang pakainya yang longboard, selong mungkin kalau bisa 10 meter gitu kan. Selong mungkin biar lebih stabil kan, makin long, makin lebar, makin tebal kan makin stabil tuh. Walaupun berat sih kalau kena lumayan gitu. Ngambil yang paling long, makin bold. Sehingga mazhabnya itu makin kayak, wah apa single fins or die gitu kan. Satu fin atau gak usah sama sekali deh, gak usah pakai fins gitu. Akhirnya ngikutin mazhab teman-teman yang emang mereka punya prinsip bahwa kalau long itu celananya pendek Ustaz, bajunya geleber gitu Ustaz, terus kayak gitu-gitu. Oh ada yang gitu-gitu ya? Iya Ustaz, ya udah deh biar saya gak di ahli imbidah, biar bisa dekat sama mereka, ngobrol santai. Ya udah pakai celana pendek, cuman biar gak jadi syubhat, ditutup lututnya. Ini namanya mentabayun sendiri sebelum dipertanyakan oleh orang lain. Ada yang kayak gitu, ada juga yang kayak misalnya kita lagi ke satu wilayah yang mereka baca Qur'annya itu kalau sholat bismillahnya dijaharkan. Ada yang mazhab jahar, ada yang enggak. Kalau saya kan ngambil mazhab yang sir. Tapi baca cuman enggak dijaharkan. Nah pas lagi di sana kita bisa jelasin maaf ya, saya mungkin bacanya baca cuman sir gitu. Biar orang, wah Al-Fatihah gak pakai bismillah. Nah diperjelas. Kalau perlu bismillahnya yang biasa, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini bismillahirrahmanirrahim. Gak pakai irama tapi jelas gitu. Supaya orang lain, oh ya tenang deh kalau gitu. Jadi kita kayak tabayun sendiri, itu perlu. Apa dalilnya Ustaz? Nabi pernah kayak gitu. Nabi suatu malam lagi nganterin istrinya pulang. Karena dari masjid, Nabi gak nginep di rumah istri yang itu. Cuman diajak dianterin pulang. Pas lewat di sebuah lorong kayak gang gitu yang agak-agak remang-remang. Nabi berdua dengan cewek. Lagi nganterin cewek ini pulang. Dari itu berhal istri beliau. Tiba-tiba lewat sahabat. Sahabat ngelihat Nabi sama cewek, langsung mereka mempercepat langkahnya. Ah, Nabi, pergi-pergi aja. Pergi aja mereka, dipanggil sama Nabi. Sebentar, kata Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Ini adalah Sofia istriku, kata Nabi. Ini adalah Sofia istriku, kata sahabat. Ya Rasulullah, gak mungkin kami berburuk sangka kepadamu. Kata Nabi apa? Inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir di dalam aliran darah kalian. Maksudnya apa? Dia tahu. Tahu banget yang kalian rasain. Mungkin sekarang kalian akan gak akan ada apa-apa. Nabi sama cewek, pergi aja gak usah difikirin. Udah disimpan. Besok ada yang ngomongin atau ngelihat sekali lagi. Bener ya kayaknya semalam yang kita lihat. Nah jadi gitu tuh. Daripada jadi omongan, maka Nabi langsung tabayun. Sebentar, ini Sofia istriku, kata Nabi. Oh iya, berarti udah gak ada fitnah. Ini namanya tabayun langsung. Kadang kita sebagai objeknya yang harus aktif. Kalau kita lihat sikap kita, postingan kita, ucapan kita, teks kita, caption kita tuh bisa mengundang salah faham orang yang membaca. Dan itu kan banyak tulisan-tulisan yang kalau orang baca salah faham. Kenapa salah faham? Karena mungkin memang tulisannya agak-agak multitafsir. Maka butuh kayak footnote-nya, butuh penjelasannya, butuh apanya. Itu namanya tabayun. Jangan tunggu orangnya, jangan suzon dong tabayun dulu. Kalau emang yang kita lakukan emang akan muncul potensi salah faham, kita aja yang langsung tabayun. Termasuk kayak lagi bikin event. Saya beberapa kali bikin event, muhasabahnya pakai backsound. Saya udah minta fatwa, saya tanya Ustaz Abu Samad, Ustaz, saya muhasabah pakai backsound boleh enggak Ustaz? Di dalam masjid atau di luar? Di luar boleh. Tanya ke yang lebih senior lagi. Namanya Bang Zikri, kakak kelas saya namanya Dr. Awalu Zikri, dokter di bidang fikih. Berarti beliau kan lebih ini lagi ilmunya. Bang, saya pakai backsound tapi di luar masjid, di gedung gitu, pas muhasabah. Boleh enggak? Doa itu ibadah mutlak, kata beliau. Arti ibadah mutlak tidak terkait dengan cara tertentu, maka boleh selama backsoundnya tidak berlebihan. Kalau backsoundnya mungkin yang lebih kencang daripada doa mungkin ya agak-agak gimana gitu kan ya. Terus pakai, dulu kan jarang ada tablik akbar pakai flashlight ya. Terus kita bikin tabligh akbar beberapa kali pakai flashlight. Pas bagian apa? Pas bagian lagu Indonesia Pusaka. Pakailah flashlight. Mulai dihujat nih. Dihujatnya apa? Kajian kok kayak apa gitu kan ya. Kayak ikut agama lain atau apa gitu. Kayak pakai lilin atau apa gitu. Oke. Saya yang salah. Lupa tabayun. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Qadarullahnya. Sekarang banyak para habaib. Masya Allah. Mereka selawatan juga di acara crowd event gitu pakai flashlight kan. Ada Habib siapa gitu, yuk kita selawatan, nyalain flashlightnya. Buat apa sih? Buat lebih semarak, lebih semangat gitu. Termasuk Ustaz Abu Samad juga bikin pakai flashlight. Karena saya juga ngomong sama Ustaz Abu Samad kan sering kontak-kontakan. Ustaz saya pakai flashlight loh dan ditutup gini-gini. Kata Ustaz Abu Samad, kita bikin komunitas yuk. Komunitas apa? Komunitas korban tahzir, kata beliau. Karena kayak saling curhat-curhat gitu. Oh iya Ustaz, maksudnya gak apa-apa selama itu bukan di dalam masjid. Akhirnya besok-besok kalau saya bikin event, saya jelasin ini di luar masjid ya, gitu. Ini nggak di apa? Ini di gedung ya. Ini kenapa saya bikin dua event, satu di masjid, satu di luar masjid? Karena emang ada kondisi yang memang beberapa teman-teman yang mungkin baru belajar, pengen nyaman dalam taklim itu butuh dipancing dengan sesuatu yang gimmick. Sehingga kita bikin, jangan sampai kita lakukan itu di masjid, akhirnya di luar masjid. Jadi tetap semua dapat menunya deh, yang udah made. Medium dapat menu medium, yang udah bold dapat medium bold, menu bold. Yang masih light dapat menu light, bertahap setiap orang berproses. Kalau yang pengen bold, datang aja ke Latif pas kajian tarbiyah saya. Teman-teman pemuda aja tahu gimana boldnya kajian kita tentang masalah pergerakan. Itu bold banget, pasti akan bosan. Kalau yang di sini medium, ada yang lebih light lagi? Ada. Dan makanya sekarang saya agak sedikit ditambah-tambahin, yang dulu mungkin entertainnya lebih banyak, gaming yang lebih banyak, sekarang naikin level dikit, kayak gitu-gitu kan. Ini proses dalam dakwah. Tapi harus tabayun supaya tidak jadi syubhat, jadi salah paham. Kadang-kadang lupa tabayun, namanya juga fatullaha mastata'tum, semampu kalian, semampu kita aja. Jadi tiga. Satu, cari celah. Dua, apa tadi teh? Mengingat kebaikan. Tiga, kita sebagai objeknya yang kalau bisa menjelaskan supaya tidak terjadi salah paham. Ini aja yang mungkin saya bisa share tentang berbaik sangka. Karena berbaik sangka ini adalah salah satu modal penting kalau kita mau membangun sosial yang yang nyaman, masyarakat yang nyaman, hubungan pertemanan yang nyaman, keluarga yang nyaman. Salah satunya adalah dengan berbaik. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yuk kita tutup dengan muhasabah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita akan sama-sama berdoa untuk guru kita Ustadz Arifin Ilham yang mungkin sedang Allah uji dengan sedikit drop. Jadi beberapa hoax itu mungkin saya juga tabayun ke keluarga beliau, itu cuman hoax. Tapi drop ya, drop. Kemarin sampai sekarang dirawat. Insya Allah mudah-mudahan sama-sama di seluruh Indonesia kita mendoakan beliau. Semoga Allah segerakan kesembuhannya dan dijadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa.